Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-13 dari silsilah ilmiah manasik haji, kewajiban haji, bagian yang ke-4, bermalam di Mina dan tawaf wada'. Kewajiban yang ke-6 adalah bermalam di Mina, yaitu pada malam-malam hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. 3 malam bagi yang mutaakhirin dan 2 malam bagi yang mutaajjilin. Yang dimaksud dengan mutaakhirin adalah orang-orang yang menunda kepulangan dan meninggalkan Mina tanggal 13 Dzulhijjah setelah melempar jamrah sughra, wusta, dan aqabah pada waktunya. Dan yang dimaksud dengan muta'ajjilin adalah orang-orang yang menyegerakan kepulangan dan meninggalkan Mina tanggal 12 Dzulhijjah setelah melempar 3 jamrah pada waktunya. Dalil atas wajibnya bermalam di Mina adalah firman Allah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Dan ingatlah Allah di hari-hari yang terhitung, barang siapa yang menyegerakan pada 2 hari, maka tidak ada dosa baginya, dan barang siapa yang menunda, maka tidak ada dosa baginya, bagi siapa yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 203. Dahulu Nabi SAW bermalam 3 malam di Mina dan meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah melempar 3 jamrah setelah tergelincirnya matahari. Dan di dalam hadis Asim Ibnu Adi radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberikan keringanan bagi orang-orang yang bertugas menggembala untuk tidak bermalam di Mina. Demikian pula memberikan keringanan bagi orang-orang yang menyediakan air minum, sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Istadzanal Abbasu Ibnu Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita bi Makkah layaliya Mina min ajli siqayatihi fa'adhina lahu. Abbas ibn Abdul Muttalib meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam di Mekah pada malam-malam Mina karena untuk menyediakan minum, yaitu menyediakan minum bagi jamaah haji, maka Nabi pun SAW mengizinkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adanya rukhsah atau keringanan bagi orang tertentu seperti orang yang mengurus air minum dan yang mengurus hewan-hewan yang akan disembelih menunjukkan bahwa hukum bermalam di Mina pada asalnya adalah wajib. Kewajiban yang ketujuh, tawaf wada'. Wada' artinya adalah perpisahan. Tawaf wada' adalah tawaf yang dilakukan oleh jamaah haji menjelang safar untuk pulang dan akan berpisah dengan Baitullah. Berkata Abdullah ibn Abbas, tawaf wada' disyariatkan karena dahulu Nabi SAW tawaf wada' ketika keluar dari kota Mekah. Dan berkata Abdullah ibn Abbas, umiran nas ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa anil haid. Manusia diperintahkan supaya amalan yang terakhir adalah dengan rumah Allah, tetapi hal ini diringankan bagi wanita haid. Muttafaqun alaih. Yang dimaksud dengan amalan yang terakhir adalah dengan rumah Allah adalah tawaf wada'. Segi pendalilan dari hadis ini, pertama, ucapan Ibn Abbas, manusia diperintahkan, maksudnya diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perintah asalnya adalah menunjukkan kewajiban. Yang kedua, keringanan bagi wanita haid dan masuk di dalamnya wanita yang nifas, menunjukkan bahwa hukum tawaf wada' bagi selain wanita haid dan nifas adalah wajib. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.